Kami merindukan, ya Tuhan, untuk diubah dan serupa dengan Engkau, sehingga dalam kehidupan kami, kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memanggil kami, bahkan Engkau mempercayakan pelayanan kepada kami, kepada keluarga kami, bahkan kepada generasi selanjutnya, ketika Engkau menjadikan kami orang tua, keluarga. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami terbuka akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Demikian pula setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara ya. Dalam kebaktian yang kedua ini, kembali kita akan dilayani oleh Ibu Charlotte, saudara ya. Beliau ternyata dulu itu guru BP Grace waktu SD, saudara ya. Dan sudah melayani di EPK, beliau mendirikan sekolah di Villa Melati, ya, sekolah Atalia. Dan sekarang juga menjadi anggota yayasan. Dan seluruh hidupnya dipersembahkan dalam dunia pendidikan. Beliau sangat kompeten dalam parenting, dalam pembinaan keluarga, dan pendidikan anak. Dan hari ini kita bersyukur beliau boleh menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Saya persilakan, Bu Charlotte. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat hari orang tua yang dirayakan oleh GKY dan oleh internasional ini hari ibu. Tetapi GKY merayakan ini papa mama, saya pikir juga baik, yang artinya memang keluarga itu dimulai dari papa mama. Nah, terima kasih juga untuk undangan yang diberikan, yang artinya saya boleh melayani, saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Sebuah kesempatan yang sungguh berharga bagi saya. Nah, sore hari ini tema yang akan diambil adalah keluargaku persembahanku. Saudara, keluargaku persembahanku, tema yang kita ambil, persembahan kepada siapa? Keluarga diawali pertama kali dibentuk di Taman Eden, saudara. Ya, lembaga sosial pertama yang Tuhan ciptakan yaitu keluarga, suami istri. Ya, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak lagi di Taman Eden tapi Taman Edan, saudara ya. Sehingga itulah yang terjadi, keluarga-keluarga banyak yang hancur, keluarga banyak yang rusak. Saudara, ini gambar yang mungkin puluhan tahun yang lalu kita sangat akrab, ya. Ini saya bukan iklan, saudara ya, jadi saya enggak dibayar oleh pabrik ini, ya. Apa yang ada, saya temukan gambar yang dulu seperti ini harmoni. Saya juga tanya, ini papanya kemana gitu ya. Ini cuman mamahnya, cuman anak dua nih lagi breakfast kira-kira ya. Saudara, yang ada sekarang gambarnya seperti ini ya. Jadi rupanya udah bukan lagi breakfast tapi breakfast sambil. Ya, sambil main gadget. Yang parah saudara, ternyata seperti ini ya. Udah gak ada lagi orangnya. Gak ada lagi persekutuan, gak ada lagi relasi di dalam rumah. Semua orang masing-masing sendiri-sendiri. Ya, makan ya kalau sempat. Ya kalau bisa ketemu-ketemu. Waktunya gak pas. Anak berangkat ke pagian. Papa belum bangun karena pulangnya malam. Ya, mau tungguin papa malam pulang, anak pasti kelaparan. Anak makan dulu. Papa mama pulang, anak udah tidur. Jadi rumah itu seperti kos-kosan. Jadi anak kos, mamahnya kos, bapaknya kos. Enggak ada relasi satu dengan yang lain. Saudara, ada gambaran juga seperti ini saudara, ya. Jadi kalau 1984 kita masih menemukan rumah itu ramai. Sanak famili yang tinggal omanya, opanya, tantenya, begitu rame ya rumah ya saudara ya. Tapi begitu 2014, 30 tahun kemudian saudara, ya. Satu generasi yang ada udah lain, masing-masing ya, semua pegang apa saudara, pegang gadget ya. Saya nggak hanya melihat di sini saudara, di restoran juga banyak. Kalau kita masuk restoran, satu meja keluarga papa mama anak, papanya buka iPad, ya, mamahnya iPod, anaknya apalagi iPhone gitu ya. Pokoknya semua aja, yang terakhir mah iSet katanya. Saya sedih ya, karena iPay saya mesti bayar. Di Amerika itu ada satu restoran yang begini, kalau Anda masuk, Anda menitipkan gadget saudara, handphone saudara, maka Anda diberi diskon 5%. Ya. Wah, saya kagum juga, restoran ini cukup concern. Maksudnya dia pasti mau begini, Anda menikmati makanan di restoran saya, nikmati makanan dan nikmati kebersamaan. Kalau sendiri-sendiri buat apa? Ya enggak, masing-masing enggak ada komunikasi. Padahal meja makan itu menjadi tempat kita komunikasi. Yang ada masing-masing, saudara. Apa yang jadi penting saat ini bagi orang? Bagi kita semua. Apakah kita masih mementingkan apa yang namanya manusia? Orang. Orang. Ada orang di rumah ini. Ayolah ajak ngomong. Jangan orang diantepin gitu ya istilahnya ya. Dianggurin ya. Ada orang tua diajak bicara. Ada anak diajak bicara. Jangan anak di depan TV jam-jaman. Anak di depan komputer jam-jaman. Anak bisa di depan bebenya 3 jam. Saudara, kok bisa asik ngobrol sama temennya? Begitu diajak ngobrol sama orang tuanya, kamu gimana hari ini di sekolah? Biasa. Ulangan bisa? Bisa. Ada PR gak? Tahu. Sampai orang tua tuh keluhannya begini, anak saya tuh baru bicara ke saya kalau minta pulsa. Minta pulsa baru ngomong. Minta duit baru ngomong. Apa komunikasi yang seperti apa di dalam keluarga? Saudara, Tuhan itu tentu ketika menciptakan keluarga, ada orang-orang di dalamnya, ada ayah, ada ibu, ada anak. Tuhan pasti menginginkan persekutuan. Ya, jadi satu di antara mereka. Tetapi sekarang kehidupan makin baik, saudara ya. Ternyata ini yang mengambil relasi kita, barang, uang. Ini yang menguasai di dalam relasi kita. Tadi pagi saya sempat katakan, biasa kalau ibu-ibu keluar kerja, anak-anak biasa, mama jangan pergi. Tapi mamanya selalu bilang gini, mama mesti pergi dulu, mama mau kerja. Cari uang. Buat beli susu ya. Padahal sekarang digencarkan ASI, saudara ya. ASI, ASI itu harus 2 tahun sekarang ya. Bahkan ada undang-undang jika dalam 6 bulan saudara gak kasih ASI, sekarang didenda 100 juta. Ada undang-undangnya. Saya juga baru kemarin seminar kesehatan, saya baru lihat ada undang-undangnya. Oh, saya bilang bagus juga, ini mendorong supaya ibu-ibu memberikan susu eksklusif kepada bayinya. Karena memang penting sekali. Nah, saudara, kembali ke sini, kalau uang yang menjadi apa namanya utama di dalam keluarga, demi uang Anda meninggalkan anak, Anda tinggalkan keluarga, saudara, betapa menyedihkan. Ini menjadi mamon, bukan lagi Tuhan yang menjadi kepala, yang menjadi acuan tujuan daripada keluarga. Mari saudara kita buka Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membaca untuk saudara. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 hingga yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, di dalam ayat yang ke-8 dan yang ke-9, Saudara, apa sih yang menjadi ciri daripada anak-anak Tuhan, keluarga Kristen? Apa yang menjadi identitas keluarga Kristen? Tentu saja di sini dikatakan haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, menjadi lambang di dahimu. Itu dulu menjadi budaya dari orang Yahudi, saudara ya. Tentu sekarang ini sudah tidak. Tetapi artinya apa, saudara? Artinya ketika orang lihat kita, tahu kita ini Kristen. Apa sih taunya Kristen? Oh, karena pakai kalungnya ada salibnya. Pasti Kristen, ya. Oh, rumahnya ada tanda salib, ya. Ada apa namanya? Ada salib. Oh, ada pohon Natal, pasti Kristen. Oh, ada gambar Tuhan Yesus, pasti Kristen. Apakah seperti itu ketika kita menunjukkan identitas bahwa kita anak Tuhan, bahwa kita Kristen? Yang justru lebih menyedihkan, saudara, ketika anak-anak Tuhan memakai identitas melalui kekayaan, melalui kemewahan, saudara, menyedihkan. Kita enggak lebih daripada orang-orang enggak percaya Tuhan. Ya, apakah itu identitas? Sampai orang bisa ngomong, ini orang pasti Kristen. Enggak usah ada kalung salibnya, pasti Kristen dah. Saya jamin 100% Kristen. Kenapa? Karena dia baik, murah hati. Saya kemarin pelayanan di GKI Citra, saya pulang dengan supir jemaat. Supir itu cerita, dia punya majikan yang sudah meninggal. Dia bilang, ibu, majikan saya itu orang baik sekali dan saya belum pernah ketemu di dunia sebelum dan sesudahnya. Lebay banget deh. Cuman saya lagi pikir-pikir apa sih, oh iya itu. Dia bilang, wah saya tuh dikasih beras. Tapi begitu majikan yang laki meninggal, udah gak ada lagi katanya berasnya. Saya dibeliin motor, saya mau dijanjiin beli mobil, keburu mati bu katanya. Jadi gak jadi. Tapi saya menangkap supir itu, driver itu memang muslim, saudara ya. Jadi dia mengatakan, dia bilang, aduh itu luar biasa baiknya. Lalu saya cuman ngomong, ke gereja enggak? Ya karena ini kan ibunya kan yang pinjemin mobil. Oh ke gereja, dia aktif di gereja. Ya, saya hanya ingin supaya dapat pesan daripada si supir ini bahwa apa? Mestinya anak Tuhan begitu, ada bedanya. Ada bedanya, saudara. Ya, jadi jangan, makanya kenapa orang suka bilang gini, hah dia Kristen, hah kok pelit? Nah kan begitu ya, mestinya bagi dia Kristen itu gak boleh pelit. Ya dong, hah orang Kristen kok nipu? Nah itu bukan identitas orang Kristen. Jadi identitas keluarga Kristen yaitu seperti apa, saudara? Keluarga yang berdoa. Berdoa bukan kalau mau makan aja, saudara. Apalagi kalau berdoa makan, saudara ya. Berdoa sebetulnya singkat banget, cuman merem gitu ya. Sampai ada perkataan yang singkat gini, Tuhan cia yuk. Kayak nawarin Tuhan makan gitu loh. Ya. Pak makan, ma makan gitu ya. Ini sebetulnya saudara berdoa, itu bukan berdoa yang artinya tentu saja secara ritual Anda berdoa sebelum makan, sebelum tidur. Tapi adakah kehidupan doa di dalam hidup saudara? Saya tertarik sekali dengan teman saya ini beberapa minggu dia konseling dengan saya, saudara. Jadi satu hari saya pergi dengan dia, lalu begitu masuk mall, dia langsung dapat tempat parkir. Lalu dia ngomong begini, Lot, saya sederhana aja, dia bilang. Saya begitu ngambil karcis parkir, saya langsung berdoa, Tuhan kalau boleh berikan saya tempat parkir. Dan biasanya selalu dapat. Ya gak apa-apa juga sih, saudara ya. Saya sih gak apa-apa, cuman saya bilang gini, aduh imanmu luar biasa juga ya, dapat ya. Saya bilang kalau satu hari gak dapat, ya kecewa gak sama Tuhan? Saya cuman mau begitu aja. Ya enggak lah, saya ngerti maksudnya boleh dapat boleh enggak. Pokoknya Tuhan kasih saya yang terbaik. Nah itu, kita tuh percaya Tuhan tuh bukan artinya Tuhan selalu menjawab apa yang, selalu jawab yes, apa yang kita minta. Bukan itu, saudara. Kalau enggak, iman kita cetek banget. Dan ini mah siapa Tuhan, siapa hamba ya. Jadinya kan, karena kita ini hamba. Ya, kita boleh minta, boleh, saudara, boleh. Tetapi gak bisa maksa. Ya, yang berikutnya saudara bukan hanya berdoa tapi juga bersaksi. Bukan hanya bersaksi tetapi memuji Tuhan. Saudara, seperti apa saudara? Lagu-lagu di mobil saudara. Apa lagu-lagu yang ada di rumah saudara? Mestinya anak Tuhan rindu memuji Tuhan. Menyanyi untuk Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan. Pasti hidupnya di dalam firman dan berjalan di atas firman. Saudara, jadi apa sih yang menjadi perintah Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 yang tadi kita baca. Dengarlah hai orang Israel. Saudara, kata dengar di sini bukan cuma dengar tuh. Maksudnya gini, coba dengar ya pakai kuping gitu. Bukan saudara. Tapi ini dengar pakai hati. Jadi dengar, listen to. Bukan hear. Tapi perhatikan. Kira-kira begitu ya. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan, saudara lihat perintah saudara ya. Perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau apa? Perhatikan. Saudara, haruslah engkau perhatikan. Yang kedua, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Yang ketiga, haruslah engkau membicarakannya. Saudara, bagaimana mungkin saudara bisa bicarakan kalau itu enggak ada di dalam benak saudara, enggak di dalam pikiran saudara. Bagaimana itu bisa ada di dalam pikiran saudara kalau enggak itu di dalam hati saudara. Makanya saudara, apa yang orang ngomong itu pasti keluar dari hati. Iya enggak? Kan biasa kita suka dengar orang ngomong gini, aduh dia mah mulutnya aja yang jahat, hatinya mah baik. Pernah gak dengar begitu? Ya, hatinya mah baik ya, mulutnya dia yang jahat. Maksudnya begini sih, motifnya mah baik, cuman kata-katanya terbatas. Jadi seringkali kata-katanya gak dipoles. Tapi tentu saja apa yang keluar dari hati, apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Karena dari hati saudara, perhatikan kata dasarnya hati. Taruh itu di hati saudara. Setelah itu taruh di hati saudara, maka dia menjadi bagian dari hati saudara, itu masuk ke dalam pikiran. Dan kalau sudah masuk dalam pikiran, itu yang saudara katakan, yang saudara lakukan, menjadi tindakan saudara. Nah saudara, apa yang mau diperintahkan sih, apa sih yang mau dibicarakan? Iya, tentu saja ini semua yang saudara perhatikan, saudara ajarkan, bicarakan ini saudara, ini menjadi satu yang kita sebut family altar, persekutuan di dalam keluarga. Persekutuan doa keluarga. Saudara, persekutuan doa keluarga yaitu apa? Saudara menaruh firman Tuhan, saudara mengajarkan firman Tuhan, dan saudara bicarakan firman Tuhan. Ketika diajarkan itu ditekan saudara ya, impress them, talk about them. Ya, impress itu seperti ngegosok saudara ya, nyetrika. Jadi ada penekanan dalam. Jadi bukan ngulang, bukan repetition. Ya. Kalau ngulang kayak kaset rusak gitu, ngulang gitu saudara ya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi ketika makin dalam dan makin dalam firman Tuhan itu dibicarakan. Saudara, itu akhirnya menjadi perenungan. Saudara, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu seperti apa? Seperti memamah biak. Jadi memamah biak saudara seperti begini. Kalau saudara lihat lembu gitu, kerbau ya, memamah biak, dia apa? Dia keluarin, dia kunyah, masuk lagi, keluarin lagi, kunyah lagi, begitu ya. Sampai halus. Nah itu tuh merenungkan kira-kira begitu saudara. Bahkan saudara baca berulang-ulang. Nanti Tuhan sendiri yang akan bicara saudara. Saya juga heran, kadang-kadang ayat yang sama yang udah pernah kita baca, begitu baca lagi, kok baru lagi ya, kayaknya dapat lagi gitu. Ya itu firman Allah, hidup. Jadi saudara, tekankan itu, dalami itu saudara. Ya begitu kita memikirkan mengenai firman Tuhan, saudara gak lepas daripada Tuhan itu sendiri yang saudara pikirkan. Jadi saudara, family altar itu ada yang formal, ada yang non formal. Ketika di sini dikatakan harus bicarakan itu apabila engkau duduk di rumahmu. Duduk di rumahmu. Jadi saudara jadwalkan, saudara duduk. Yang artinya bersama-sama, bersekutu, mau pagi atau malam, mau setiap hari atau mingguan, buat dulu jadwalnya. Ya. Setelah itu saudara, buat kebiasaan itu. Jadi ada pujian. Ya, suami saya selalu sebelum doa dia selalu tanya sama anak-anak, mau nyanyi apa? Anak-anak saya udah ketebak deh. Ya, biasanya mau nyanyi Allah Peduli karena itu lagu favorit suami. Jadi kadang-kadang sebelum suami saya ngomong langsung anak saya bilang Allah Peduli. Ya. Jadi saya bilang iya, ya udah. Kadang-kadang kami merindukan saudara doa sama-sama anak-anak ya. Karena anak-anak saya sudah tidak ada saudara, sudah di luar kota semua, 3 orang. Jadi saya juga nyesel kenapa dulu cuma 3 saudara ya. Tahu begitu 10 saudara ya. Dulu waktu 3 orang kalau nanya anaknya berapa bu? 3, aduh kayaknya banyak gitu ya. Sekarang aduh 3, ada 2 di seminari, di saat saudara, anak saya nomor 2, nomor 3. Atas anugerah Tuhan mereka dipanggil oleh Tuhan. Nah saudara, pujian, cerita, firman, doa itu harus menjadi bagian daripada persekutuan itu. Dan juga sharing saudara. Kalau anak saudara sudah besar-besar, biasanya sharing giliran. Siapa yang hari ini mimpin, siapa yang besok mimpin. Ayo buatlah itu seperti ibadah kecil, gak usah lama-lama. 10-15 menit, lama-lama setengah jam, lama-lama jadi 1 jam. Lama-lama ngobrol saudara. Ya. Wah, menikmati sekali. Sampai Toto, loh kok udah malam ya? Waktu 10 menit nih rasanya awal-awal mungkin berat saudara ya. Cepetan dong, udah ngantuk nih, udah ngantuk. Belum yang kalau lagi pas doa syafaat udah kedengeran. Udah tidur. Ya udah saudara ya, mungkin bisa begitu terjadi. Ya. Tapi saudara, jangan berhenti. Tetap biasakan. Karena memang Tuhan minta berulang-ulang. Sehingga itu jadi bagian. Kalau enggak family altar kayaknya ada yang kurang. Enggak bisa tidur saudara, kayak saudara belum sikat gigi. Kalau saudara belum sikat gigi, wah saudara biasanya enggak bisa tidur kan? Ya saudara, atau belum cuci kaki, wah rasanya enggak bisa tidur kan? Ada kebiasaan begitu loh. Dan ini semua saudara ketika saudara melaksanakan harus dengan disiplin dan komitmen. Enggak bisa. Yang direncanakan harus ada disiplin. Mulai on time. Ini udah jam 8 nih, atau ini udah jam 9, ayo dong ngumpul. Ya. Jangan teraturnya begini saudara, sehari iya, sehari enggak, sehari iya, sehari enggak. Ya. Makan aja kita teratur, sehari 3 kali, bukan? Ya. Jadi ini buat teratur. Yang non formal, tanpa kesengajaan, apa maksudnya saudara? Di sini dikatakan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Itu bisa menjadi persekutuan di antara saudara. Di dalam family, keluarga. Mau di dalam rumah, mau di luar rumah. Selalu ada tempat saudara. Ya. Saya dulu waktu anak-anak masih kecil kami sering bepergian dengan mobil. Ya. Artinya semobil saudara. Ya. Jadi biasanya kalau di mobil. Aduh, dulu saya pikir-pikir ya, saya tuh kan jadi ibu dulu ya, kalau saya berkaca saya malu juga. Saya tuh ibu yang pemarah, ibu yang gampang sekali marah. Waduh, ngoceh-ngoceh, karena saya kepingin tuh anak saya kayak robot gitu ya. Duduk di mobil, tertib gitu ya, diem anteng-anteng. Nah punya anak 3 laki, ya ampun saudara, luar biasa deh. Itu waktu kecil bisa lompat ke sini, lompat ke situ. Belum 3 anak, mau masuk mobil aja pakai ribut. Iya, karena apa? Enggak ada yang mau duduk di tengah. Semua maunya di pinggir jendela. Jadi kalau satu udah masuk lari, cut. Ya, kiri kanan. Kan yang terakhir mau enggak mau di tengah. Wah, marah. Wah, aku enggak bisa nih kena AC nih. Aku mesti di jendela. Ya saya bilang jendelanya cuma ada 2, bagaimana dong? Saya bilang mau di atas. Ya, tapi gimana dong? Ini kan kemarin gantian dong sama Koko. Gara-gara kursi aja bisa berantem, saudara ya. Itulah anak-anak, wah saya bisa marah saudara. Saya pikir-pikir banyak momen-momen yang saya hilang. Coba waktu itu saya udah ikut parenting ya. Saya tuh belajar parenting terakhir saudara. Jadi anak udah keburu besar. Ada bagian yang terhilang. Makanya sekarang saya bilang, aduh biar gimana saya mau ngajar parenting. Supaya orang tua gak seperti saya. Jadi saya harus menceritakan kegagalan saya. Saudara, selalu ada tempat saudara. Enggak usah maksudnya di kamar, enggak usah di ruang tamu, dimanapun. Saudara di restoran juga bisa menjadi family altar saudara. Sambil makan, sambil sharing, sambil diskusi firman Tuhan. Apa yang enggak bisa saudara? dimanapun kok dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, ketika engkau sedang bangun, baik engkau bangun, engkau duduk, engkau berdiri, engkau jalan, kapanpun, setiap ada kesempatan, jadikan itu kairos dan kondisi apapun, ambil setiap peristiwa, mau itu baik, mau itu buruk. Waktu anak sakit, saudara, saya pernah satu waktu anak saya amandel operasi. Lalu waktu dia operasi, saudara, dia gak boleh minum, jadi mesti tunggu kentut. Ya, waduh, sengsara sekali. Dia bilang, mami please setetes aja. Saya bilang, aduh gak bisa Ray, kamu harus buang angin dulu, baru boleh minum. Waduh, dia bilang, susah sekali, sembari nangis, aku mau minum. Saudara, saya temenin dia dan tentu saja saya juga gak minum. Sampai saya harus ngomong sama dia, mami di samping kamu, mami juga gak minum. Supaya mami bisa ngerasain yang kamu rasakan. Saudara, saya langsung kepikir, bukankah itu juga yang dilakukan Kristus? Ketika Kristus ke dalam dunia, dia menjadi sama seperti kita. Sehingga penderitaan kita dia juga tahu. Sakitnya juga sakit, saudara, 100% dia manusia. Sehingga pecutan ataupun hinaan itu sama ketika kita juga merasakan. Jadi saya kadang-kadang, saudara, kalau di dalam pelayanan saya di sekolah, saya pernah mengalami yang namanya dikhianati, yang namanya difitnah. Saya selalu ingat, iya, saya cuma dikhianati, saya cuma difitnah, saya belum dianiaya seperti Tuhan. Ini mah belum apa-apanya dari Kristus. Ya udah, jangan ngomel-ngomel, terima aja. Namanya juga masih di dunia berdosa, kita masih dikelilingi orang berdosa, dan kita juga masih berdosa. Ya sudah, sampai satu hari Tuhan bebaskan kita, saudara. Ya. Jadi saudara, family altar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun. Apa dasar dari family altar? Ada tiga, saudara, dasarnya. Yang pertama yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Saudara, kasih di sini artinya perasaan kagum dan hormat yang kudus. Ya. Berilah hormat kepada Tuhan, berilah hormat. Saudara, kalau kita menghormati Tuhan, saudara, kita kan gak berani sembarangan ya, betul gak? Gak berani asal-asalan ya. Saudara, kalau datang tamu kehormatan di rumah saudara, saudara berani gak pakai baju sembarangan? Enggak kan? Wah, saudara, kalau saudara didatangi misalnya katakan Pak Bagio ke rumah saudara, saudara yang tadinya pakai celana pendek, kaos kutang, oh saudara buru-buru masuk kamar gitu kan? Begitu bukan mestinya? Hah? Atau ya gak apa-apalah Pak Bagio, duduk ya. Ya duduk ya, mau apa ya Pak, ya mau minum teh gitu. Wah, sementara Pak Bagio datangnya pakai jas. Waduh, saudara sungkan kan, pasti saudara masuk dulu, saudara ganti baju, saudara melayani Pak Bagio. Saudara, ketika kita menghormati orang, itu orang saudara, apalagi kita menghormati Tuhan, kita gak akan berani asal-asalan. Jadi saudara, anggap Tuhan itu ada di rumah saudara. Kalau Tuhan itu ada di rumah saudara, saudara, apakah saudara akan sembarangan ngomel-ngomel? Kan kalau ada Pak Bagio di rumah saudara, saudara gak akan ngomel-ngomel kan? Makanya anak tuh ya, tahu kapan dia mau minta sesuatu supaya dikabulkan. Yaitu kalau ada tamu. Kalau ada tamu, cepat-cepat dia bilang, mama, es krim, es krim. Mana berani mamahnya bilang, gak boleh. Ya udah deh, sana-sana ya, gitu kan. Ya, mama, siomay. Kesempatan dah. Kalau ada tamu, semua tukang jajanan yang lewat dia panggilin. Ya, karena apa, ada tamu dan dia tahu kita jaim sama tamu. Dia tahu bahwa kita ini, apa namanya, yang namanya ada tamu, ya kita mesti hormatin tamu gitu kan. Ya, ya masa gak dihormatin tamunya. Saudara, saudara coba bayangkan ada Tuhan di rumah saudara. Sehingga saudara gak akan sembarangan ngomelin anak. Saudara gak akan sembarangan ngoceh-ngoceh sama suami. Suami juga gak sembarangan untuk memperlakukan istri dengan kasar. Kan ada Tuhan yang nonton. Ada Tuhan hadir. Saudara, di dalam relasi kita sama siapapun itu tengah kita ada Tuhan. Ya. Jadi di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Saudara, ketika Tuhan hadir, ini antara saya dan suami sebetulnya tengah itu ada Tuhan. Jadi saya gak mungkin selingkuh dengan suami saya tanpa saya selingkuh dulu sama Tuhan. Jadi sebelum saya jahatin orang, sebetulnya saya udah jahat sama Tuhan dulu. Tuhan udah kena dulu. Jadi relasi kita dengan siapapun itu ada Tuhan sebetulnya. Oleh karena itu sehingga gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Penderitaankah, kesusahankah, kesulitankah? Gak ada. Karena kita sama Tuhan tuh langsung udah nempel. Kekuatan kita juga jadi Tuhan. Saudara, indah sekali saudara. Kalau saudara menyadari Tuhan itu beserta dengan saudara, Tuhan itu ada di samping saudara, mestinya saudara gak pernah khawatir. Saudara gak perlu takut. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman. Karena gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Aku tahu engkau pasti ada di samping menyertai. Mengasihi dengan seluruh keberadaan masing-masing. Jadi artinya ketika kita mengasihi saudara, itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Jadi saudara, ukurannya bukan ukuran orang lain, ukurannya kita aja kok. Hati kita, jiwa kita, kekuatan kita. Ya udah seluruh kemampuan kita. Jadi saudara jangan bilang ini, aduh saya gak bisa nyanyi, suara saya jelek. Ya udah yang jelek itu aja saudara. Udah bagus pasti di mata Tuhan. Karena yang Tuhan nilai hati. Janda dua peser. Dia mempersembahkan dua peser. Kenapa Tuhan bilang tuh janda kaya? Karena dia memberi dari kekurangannya. Karena yang dia beri apa? Hatinya 100%. Daripada orang Farisi yang kasihnya banyak-banyak. Udah ngasih banyak-banyak pakai pengumuman. Itu bukan ngasih ke Tuhan. Jadi sebetulnya dia lagi memberi untuk dirinya sendiri. Yang kedua saudara, menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang dibuat. Keputusan apapun saudara. Mau studi, pekerjaan, mau piknik, mau pindah kota, pindah rumah. Saudara, ajak anggota keluarga untuk melibatkan Tuhan. Enggak ada rencana Tuhan yang enggak jadi dalam hidup kita. Jadi enggak usah takut. Enggak usah takut, saudara. Kalau anak saudara bakal jadi presiden, bakal jadi presiden. Ya. Katanya kalau mau jadi presiden di Amerika, sekolahnya harus di SD negeri Menteng, ya. Langsung jadi presiden, ya. Ujung-ujungnya kenapa? Tuhan itu punya blueprint atas hidup kita masing-masing, termasuk anak-anak kita. Jadi saudara gak usah khawatir. Yang saudara harus mengkhawatirkan anak saudara kalau dia gak mau hidup di dalam Tuhan. Kalau dia mau hidup di dalam Tuhan, saudara gak usah pusing dia mau jadi hamba Tuhan. Dia mau jadi anak Tuhan. Yang penting dia jangan mentuhankan dirinya. Itu yang bahaya saudara. Ya. Jadi saudara kalau dia mau sekolah apapun saudara dukung. Jadi jangan saudara pikir, waduh. Ini bukan sekolah yang ini, gimana ini? Karena orang tua berpikirnya investasi ya. Padahal anak itu bukan investasi kita. Anak itu punya Tuhan yang dititipkan kepada kita. Libatkan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang memiliki dia. Dan memang tidak pernah ganti pemilik saudara ya, karena pemiliknya Tuhan. Dan yang kedua, menyerahkan semua persoalan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Jadi ketika saudara menghadirkan Tuhan dalam keluarga, ada nih di dalam rumah. Saudara masa dia gak tahu, saudara gak punya beras. Masa dia gak tahu anak saudara sakit. Masa dia gak tahu saudara lagi gelisah dengan pekerjaan saudara. Tahu saudara, tahu. Kasih Tuhan untuk Tuhan selesaikan. Saudara lakukan bagian saudara, yaitu dengan berdoa. Tetap tinggal tenang. Dan berpengharapan. Karena kalau saudara gak punya pengharapan, akhirnya saudara putus harapan. Kalau udah putus harapan, nah itu yang bahaya. Berarti putus asa. Saudara, mari kita belajar untuk menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Yang ketiga, M yang ketiga, saudara, mengutamakan Tuhan dalam setiap kegiatan dan kesempatan. Saudara, kalau mengutamakan Tuhan, saudara, ada pilihan kan dalam hidup kita kan? Mau Tuhan atau mau ini? Biasanya saya suka dikasih tema begini. Keseimbangan pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Jadi yang mana nih? Apa keluarga diutamakan? atau pekerjaan diutamakan atau pelayanan diutamakan. Saudara, ketiga ini masalahnya bukan parsial, yang saudara kalau utamakan ini berarti yang ini enggak utama. Salah, saudara. Ketiga itu mestinya itu menjadi satu kesatuan di mana saya pelayanan buat Tuhan, keluarga juga buat Tuhan, pekerjaan buat Tuhan. Jadi enggak masalah, saudara. Ketika sekarang saudara katakan misalnya, saya harus pelayanan di Cimonek. Kemudian suami saya, saudara, misalnya begitu, dalam kondisi kritis, ya. Lalu saya terpaksa harus ngomong sama Pak Bagio. Saya bilang, Pak Bagio, saya minta maaf, suami saya kondisinya kritis. Saya harus menemani dia di saat-saat dia terakhir. Saya pasti akan katakan, oh gak bisa Bu, ini pelayanan, mesti diutamakan. Saya harus bilang, saya melayani suami saya di saat-saat dia terakhir. Bukannya saya gak mau melayani jemaat di sini. Jadi saudara, ketika apapun saudara, termasuk mungkin ketika anak sakit, saudara harus ngajar sekolah minggu, saudara harus pimpin ini. Saudara berdoa dulu, kalau saudara melangkah di dalam pimpinan Tuhan, saudara gak usah khawatir. Tuhan yang akan menjaga anak saudara. Ya kan? Demikian juga ketika saudara pikir, wah saya mesti jaga anak. Saudara juga yakin bahwa pelayanan saudara akan Tuhan jaga. Berarti ada orang yang menggantikan. Begitu saja, jadi gak bingung saudara. Ini terutama ibu-ibu yang sibuk, yang bekerja, kadang-kadang sering datang ke saya. Bagaimana? Saya bilang semua untuk Tuhan. Jadi jangan ada dikotomi atau trikotomi. Mengutamakan Tuhan dalam setiap kegiatan. Apakah Tuhan disenangkan melalui kegiatan ini? Apakah Tuhan dimuliakan melalui apa yang saya lakukan? Memberi waktu, tenaga, uang yang terbaik untuk Tuhan. Semua yang the best. Apa yang the best, saudara? Saudara kalau mau family altar, berarti yang the best, waktu yang terbaik, saudara. Kalau pagi gak mungkin, ya sudah, malam. Tapi malam itu yang terbaik, yang artinya saudara udah mandi, udah lebih segar, udah ayo mulai. Kalau bisa pagi, ya lebih baik pagi. Yang artinya the bestnya saudara, the bestnya dari keluarga. Ya, tenaga yang terbaik, uang yang terbaik. Jadi saudara, apapun ketika saudara mau memberi yang terbaik, maka itu bukan lagi persoalannya, bukan waktu, tenaga, uang. Jadi persoalannya itu ada di hati. Ya, di hati. Orang tuh kalau mau terbaik, dari hatinya yang terbaik, apapun yang dikasih juga yang terbaik saudara. Pilihan atas aktivitas yaitu untuk membangun relasi setiap orang dekat dan kenal dengan Tuhan. Karena mengutamakan Tuhan. Ini bikin anak saya dekat gak sama Tuhan atau tambah jauh dari Tuhan. Iya. Jadi saudara, saya hobi nonton. Iya. Jadi biasanya kalau saya seminar pasti saya akan potong film-film. Saya punya koleksi film saudara. Nah ketika saya nonton, sikap saya mesti seperti apa? Apakah saya cari hiburan? Atau memang saya mau belajar dari film itu? Karena film itu mengisahkan kehidupan realitas. Dari situ saya tahu, oh ini ternyata manusia udah kayak gini. Jadi apapun saudara, kegiatan apapun, di dasarnya adalah kita tambah dekat sama Tuhan. Ya. Dan segala potensi, prestasi, pilihan profesi harusnya bagi kemuliaan Tuhan. Enggak, bukan enggak lain. Jadi saudara misalnya begini, anak wah lesin piano. Buat apa? Oh supaya nanti kalau dia udah besar, ya paling enggak kalau dia enggak ada penghasilan ya, bisa les-lesin piano ya. Kalau nanti dia udah berkeluarga, dia enggak kerja, ya dia bisa jadi guru piano. Saudara boleh, boleh, boleh. Sangat boleh tujuan begitu. Tapi maksud saya itu mah mesti tujuan sementara. Yang ultimate goalnya yaitu apa? Dia belajar piano untuk dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai hari Minggu enggak sempat dia di gereja, dia main pianonya di hotel-hotel, ya, di tempat kawinan. Oh, kalau hari Minggu kan rame, ya, kawinan sini, kawinan situ. Oh, kalau dapat dari kawinan, dapat yang gede, misalnya. Saudara, saya enggak memungkiri maksudnya Anda bukannya enggak boleh, bukan. Tetapi saudara mau di tempat kawinan juga, artinya saudara sedang memuliakan Tuhan. Saudara enggak boleh, loh, ini kan pesta, jadi bajunya bisa buah lain. Ke gereja bajunya lain. Enggak. Kita mau dimanapun Tuhan harus kenal kita apa, orang lain harus kenal kita anak Tuhan. Apa penghalang family altar? Ada lima saudara ya. Karena tidak terbiasa membicarakan, akhirnya tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Karena tidak tahu apa yang mau dibicarakan, akhirnya tidak mau membicarakan. Dan bukan hanya itu, tidak memprioritaskan hal-hal yang bersifat rohani dan akhirnya terperangkap dalam kebiasaan buruk, malas dan sebagainya. Saya akan bahas satu persatu. Saudara, ketika tidak terbiasa membicarakan, karena memang gak biasa untuk mengkomunikasikan, ya udah rutinnya begini nih. Jadi kalau mau diganti, aduh saya emang gak bisa dirubah lah, udah biasa begini, biasa gak ngomong. Ah, kemarin saya konseling pasangan suami istri yang udah 27 tahun menikah dan 2 tahun terakhir mereka gak bicara. Satu rumah, rumahnya besar 600 meter. Ya, jadi itu mungkin sebabnya juga ya, kan kalau rumah kan kalau kecil ya 4L ya, lu lagi ya, itu bagus juga. Mau tempat tidur kecil kita kesenggol lagi ya. Jadi mau gak mau ini mah bisa kamar satu di atas, kamar satu di bawah katanya. Jadi mereka tuh kalau ngomong lewat pembantu. Jadi misalnya gini, bilangin ibu saya pergi tuh bapaknya. Ntar si ibu bilang pembantu, bilangin tuh bapak makanan udah siap gitu. Jadi itu pembantu messenger buat ngirim berita. Iya. 2 tahun gak ngomong, kemarin mereka udah ke pengadilan dan ini tahap mediasi. Saudara, mereka akhirnya minta saya untuk mengkonseling pasangan ini. 2 tahun gak ngomong, konseling pertama saya 9 jam saudara. Itu duduk adep-adepan ke saya, gak bisa nengok ke kiri ke kanan. Jadi kalau mau ngomong ke sini juga ngomongnya ke saya dulu. Bu, kasih tahu dia tuh, dia kan orangnya begini-gini, dia kan begini. Bu, dia tinggal. Saya bilang coba nengok, nengok saya bilang. Ya, udah gak bisa nengok juga kayaknya ngelihat monster di sebelahnya. Saya bilang kalian ini kan mau konseling. Kalau konseling artinya mau ada harapan kan. Terakhir saudara, saya minta berdoa. Saya bilang berdoa, saya bilang bapak tolong pimpin doa. Oh saya bu. Ya saya bilang ya udah. Saya bilang pegang tangan istri. Itu mau pegang juga bingung saudara ya. Istrinya langsung begini ya. Saya bilang pegang, ayo pegang. Ya kan gak penyakitan kan. Saya bilang pegang. Saya bilang wah itu sampai ngomong aja harus diatur saudara. Menyedihkan sekali. Karena apa? Karena udah terbiasa gak bicara. Ayo saudara mari kita biasakan. Biasakan. Kebiasaan itu mesti dibangun. Ya, yang gak pernah ya dibikin pernah. Yang pernah ayo dibikin 2 kali, dibikin 3 kali. Ya ada pepatah Cina. Langkah 1000 dimulai dari langkah yang pertama. Ya, senangi firman Tuhan. Saudara tentu saudara gak mulai dari kitab bilangan misalnya. Ya, kitab-kitab yang saudara bingung begitu ya, atau misalnya waduh ini nih saya kalau baca ini membosankan nih, atau saya gak ngerti nih Kidung Agung kok begini. Saudara tentu ada panduan, nah, mungkin nanti akan diberi panduan yang sementara bisa saudara pakai 7 bab, tetapi ada hal lain, ada Gema yang bisa saudara pakai, ada buku harian saat teduh, atau saudara mau membaca Amsal. Amsal itu 31 pasal. Tanggal 11 hari ini baca pasal 11 ya. Besok 12 pasal 12. Nanti kalau tanggalnya ada 31 baru baca Amsal 31. Mazmur 150 pasal. Saudara dari tanggal 1 sampai 30, 1 sampai 30 terus begitu. Jadi kalau tanggal 1 saudara bisa baca Mazmur 1, Mazmur 31 ya. Jadi bacanya 5 pasal saudara ya. Mazmur 61, 91, 121. Nah nanti begitu besoknya Mazmur 2, 32, 62, 92 dan 122 ya. Baca saudara itu terserah saudara mau pakai apapun. Yang penting firman Tuhan saudara yang saudara baca. Yang kedua tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Gak ada bahan. Miskin pengalaman rohani. Sebetulnya saudara bisa mendiskusikan apapun. Yang kejadian sehari-hari di sekeliling saudara. Dan saudara baca dong buku rohani supaya ada yang didiskusikan atau saudara dengar kalau gak mau baca. Ya biasanya bisa streaming lewat iPad saudara, streaming khotbah-khotbah. Suami saya kalau setiap pagi dia setel yang dari macam-macam saudara ya, dari kalau mau radio juga bisa. Tapi streaming itu artinya kan khotbahnya sudah ada. Itu yang ada tuh GKY Greenfield, GKY Sydney itu ada tuh saudara. Jadi saya bisa mendengar khotbah-khotbah yang bagus dari situ. Ayo dengar, percakapkan, diskusikan. Yang ketiga, tidak mau membicarakan, menghindar dengan berbagai alasan. Gak bisa doa lah, ini papa lagi capek, ya ini sibuk. Aduh anak-anak masih kecil, aduh udah gak usah deh. aduh kali ini ya libur dulu ya. Nah, saudara, kalau tidak mau membicarakan saudara, ayo justru di saat saudara kamu berdoa, saudara harus berdoa. Karena saat itu iblis lagi mengintai. Jangan kasih kesempatan kepada iblis, berubahlah. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana. Kalau sampai capek, saudara, ya udah, ayo kita baca satu pasal, kita doa, ya. Ayo kita cuma ambil 5-10 menit, ya, udah. Tapi jangan sampai enggak, saudara, ya. Yang keempat, tidak memprioritaskan hal-hal yang rohani. Karena yang kelihatan lebih penting daripada yang gak kelihatan. Udahlah, gak usah sekolah minggu, gak apa-apa, gak ada hukumannya kan. Tapi kalau sekolah, yang di sekolah, mesti sekolah tuh saudara ya. Padahal itu sekolah Senin sampai Jumat, atau Senin sampai Sabtu. Jadi dalam setahun tuh ada 260 hari sebetulnya saudara. Kalau minggu, mah cuma 52 minggu. 52 minggu diambil 1 minggu, tinggal 51. Kalau 260 diambil 1 hari bolos, masih ada 259. Iya kan saudara ya. Itu kadang-kadang saya ketemu orang tua bilang, aduh anak udah kesian bangun tiap hari ya, Senin sampai Jumat, minggu dia bangun siang gak apa-apa deh. Saya bilang, aduh ibu justru minggu itu yang cuma 52 minggu, jangan sia-siakan. Oleh karena itu sisihkan, bukan menyisakan waktu ataupun tenaga. Sisa sama sisih beda saudara. Menyisihkan artinya saudara sudah memprioritaskan. Bangun kebiasaan, bangun pola dan bangun sistem. Kebiasaan lama-lama jadi pola. Pola lama-lama jadi sistem. Sistem akhirnya jadi budaya. Budaya. Oh kita itu tiap malam pasti ngumpul. Oh kita tiap makan, di meja makan kita doa dulu. Kita sharing jadi budaya. Ya jadi bagian dari hidup saudara. Penghalang kelima terperangkap dalam kebiasaan buruk. Saudara kebiasaan buruk itu bukan cuma malas. Tetapi ada mungkin pornografi. Ada hal-hal yang tahu, saudara tahu itu dosa yang menjadi penghalang utama. Ah, saya masih berdosa. Dan ada dusta iblis, ketika iblis bilang begini, kamu masih berdosa, jangan jadi orang munafik. Enggak usah baca Alkitab. Baca Alkitab juga dosa lagi. Saudara, iblis itu akan membohongi kita untuk apa? Kita terus-menerus berkancah di dalam dosa. Saudara, begitu kita menyadari kita berdosa, kita cepat datang. Sama kayak orang pemungut cukai. Saudara, waktu si orang Farisi datang, saudara, dia menepuk dada kan. Oh, saya ini orang gak berdosa kayak dia tuh. Dia mau pencuri, aku gak mencuri, aku gak merampok. Aku gak berbuat dosa seperti dia. Kalimatnya panjang lebar. Tapi apa yang terjadi dengan si pemungut cukai? Dia datang, dia memukul-mukul dadanya. Dia cuma bilang apa? Tuhan, kasihani aku, orang berdosa. Itu yang Tuhan mau. Kita datang kepada Tuhan cuma bilang, Tuhan kasihani saya orang berdosa. Kasihani saya orang berdosa. Kita datang kepada Tuhan itu aja. Kasihani saya orang berdosa Tuhan. Saya butuh Tuhan. Untuk saudara bertumbuh. Enggak ada pertumbuhan tanpa saudara bertumbuh dari masalah. Kita mau belajar sabar, pasti dikasih Tuhan hal-hal yang tidak sabar. Ya, betul enggak? Kita mau tahu nih sekarang orang itu sabar apa enggak, bukan dari kondisi tenang. Aduh kalau kondisi tenang mah semua bisa sabar. Sama beginilah, saya kan enggak bisa nyetir mobil. Lalu saya bilang begini, aduh saya mau bisa nyetir mobil tapi asal enggak ada mobil sama sekali. Jadi maksudnya di jalan kosong, enggak ada mobil sama sekali, enggak ada motor, enggak ada angkot. Ah, saya bisa tuh bawa mobil. Nah sebetulnya saya bisa bawa mobil gak? Ya gak bisa kan? Justru saya bisa bawa mobil kalau tiba-tiba angkot di depan ngerem. Wah tiba-tiba saya disalip sama motor. Tapi saya bisa menghindar. Itu namanya saya bisa nyetir. Jadi ketika saya menyatakan saya sabar, mesti dibuktikan ketika saya menghadapi hal-hal yang tidak sabar. Saya murah hati justru bukan pada waktu saya kelebihan. Justru pada waktu saya kekurangan, apakah saya bisa bermurah hati. Disitulah kita bertumbuh saudara. Kita bertumbuh melalui masalah-masalah yang ada. Jadi saudara kembali lagi, apa sih dasar kita family altar? Cuman kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa saudara. Dia memberikan hidupnya. Dia memberikan hadiah dirinya untuk kita. Oleh karena itu biarlah kita datang bersama keluarga kita. Kita datang ke salib Tuhan. Karena di salib Tuhan kita berjumpa bukan hanya dengan Tuhan, tapi kita melihat diri kita. Kita orang-orang berdosa. Kita butuh Tuhan, butuh firman-Nya. Nggak mungkin kita bisa hidup tanpa firman Tuhan. Sedetik pun kita nggak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, kita mata kita aja masih bisa kita kendalikan. Mau merem melek. Tapi jantung kita nggak bisa kita kendalikan. On off. Nggak bisa, saudara. Itu mah Tuhan. Kalau udah off, nggak bisa di-onin juga. Mau disetrum juga nggak bisa, saudara. Jadi apa, saudara? Hidup kita begitu bergantung sama Tuhan. Masakan kita bisa sombong. Kita bisa sesumbar. Kita bilang kita gak butuh Tuhan. Kalau kita mengatakan Tuhan, saya perlu Tuhan. Mari kita datang bersama keluarga kita datang ke kayu salib Tuhan. Minta kekuatan, minta pengampunan dari Tuhan. Family, the greatest gift I ever received from God. Keluarga, pemberian, hadiah yang terbesar yang saya pernah terima dari Tuhan. Saudara lahir di dalam keluarga. Saudara punya keluarga. Saudara bersyukurlah kepada Tuhan. Karena keluargalah melalui keluarga. Saudara mengenal kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara, biarlah kita juga mau mempersembahkan keluarga kita ini juga kepada Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui kesatuan keluarga. A family that prays together. Stays together. Prays together. Stays together. Yang doa bersama-sama. Dia akan tetap tinggal bersama-sama. Karena apa? Kekuatan kita di dalam doa. Kalau kita bisa berdoa bersama-sama, saudara. Suami istri. Lagi berantem aja juga baean. Iya enggak? Ini kita musuhan nih. Enggak ngomong. Tapi jadwal family altar. Nah, begitu kita buka Alkitab aja udah firman Tuhan menegur. Hai istri-istri, tunduklah suamimu, ya. Kan dia suka salah baca, ya. Waduh, tunduk, iya ya, saya mesti tunduk sama suami. Suami begitu baca firman, hai suami-suami, kasihlah, jangan perlakukan kasar. Oh iya ya, tadi saya udah berkata-kata kasar. Udah akhirnya di depan Tuhan kita bersatu kembali. Apa yang menyatukan kita, saudara? Salib Kristus. Salib Kristus yang membuat kita kembali lagi kepada Tuhan. Uniting families through prayer. Oleh karena itu saudara, godly parents, orang tua yang ilahi, raise a godly generations to the glory of God and not to the glory of man. Bukan untuk kemuliaan manusia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk hadiah yang kami terima dari Tuhan, yaitu keluarga. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mempersembahkan keluarga kami sebagai hadiah bagi Kristus. Kami mau hadiah ini hadiah yang terbaik, yaitu keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, yang keluarga yang menempatkan Tuhan, memprioritaskan dan mengutamakan Tuhan di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap kesempatan. Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang disenangkan. Tolong kami Tuhan, ketika Tuhan memberikan kami pencerahan, ketika kami boleh mengerti hikmat ini Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukannya. Sehingga pada satu hari nanti ketika Tuhan panggil kami pulang, hati Tuhan puas atas apa yang kami lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal hingga kekal. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin.